Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar setia Radio Al-Fata dimanapun Anda berada, kembali hadir bersama saya Fatih Ahmad dalam acara Dialog Siang. Pada kesempatan kali ini, semoga para pendengar Radio Al-Fata, ikhwan akhwat dimanapun Anda berada, dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan yang baik ini pula, kami akan menyajikan acara Dialog Siang di Radio Al-Fata. Dan tamu-tamu kita yang saat ini hadir di studio adalah perwakilan mahasiswa dari University Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia. Kami akan coba nanti untuk berbincang-bincang seputar pengembangan kantor berita Islam Mirat News Agency di Malaysia. Dan kali ini sudah hadir tamu-tamu kita, baik dari UNIZA dan juga dari perwakilan kantor berita Islam Mirat News Agency di Jakarta. Dan kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada dialog siang kali ini kami angkat satu buah tema, yaitu perkembangan kantor berita Islam Mirat News Agency di Malaysia. Dan perwakilan dari mahasiswa University Sultan Zainal Abidin Terengganu Malaysia adalah Abu Hasan bin Abu Bakar. Kemudian dari perwakilan muslimat yaitu Amirah Syaja'ah binti Azmi. Dan perwakilan dari kantor berita Islam Mirat News Agency adalah Ustadz Ali Farhan Sani, selaku beliau Ketua Redaktur Kantor Berita Islam MINA. Baik, kami sapa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ukti Amirah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan coba untuk bercakap-cakap seputar perkembangan Kantor Berita Islam Mirat News Agency di Malaysia. Tapi sebelumnya kami informasikan bahwa baru saja kami ikut dalam peliputan di mana dari perwakilan mahasiswa University Sultan Zainal Abidin mengadakan kunjungan studi di kantor berita Islam Mirat News Agency atau MINA di tepatnya di Pondok Pesantren Al-Fatah Cilengsi Bogor. Oleh karena itu kami coba untuk mengangkat tema tadi untuk dikemas dalam acara dialog siang. Baik, kami langsung saja ke mahasiswa yaitu Abu Hasan bin Abu Bakar ya. Gimana kabar pada siang hari ini? Alhamdulillah sihat walafiat. Baik. Nah, dalam kunjungan studi dari perwakilan mahasiswa University Sultan Zainal Abidin pada kesempatan kali ini dalam acara Muhibah Silaturahim ke Nusantara atau Indonesia, ini apakah merupakan suatu agenda yang sudah diprogramkan? Ya, salah satu agenda yang diprogramkan selama kami di sini. Baik, nah kemudian dari kunjungan tersebut ya, untuk kunjungan studi ini, tentu ini akan menjadikan suatu pengalaman tersendiri ya. Nah, seperti apa setelah tadi mengikuti dari awal hingga selesai, akhir kunjungan studi yang telah mendapatkan arahan-arahan dari Ustadz Ali Farhan Sani. Nah, ini apa yang dapat ditangkap dari penyampaian tadi? Alhamdulillah, perjumpaan setelah tadi Yang pertamanya kita dapat mengetahui bahawa media massa adalah satu metod yang paling penting dalam kita menyampaikan sesuatu perkara, terutamanya kita ingin menyampaikan dakwah mengenai Islam. Jadi apabila kita ingin menyampaikan dakwah mengenai Islam, agensi ini ada kantor berita Islam menawarkan kepada kita cara-cara ataupun kaedah untuk bisa kita menyampaikan dakwah ketika kami di Malaysia nanti. Ya, kita tidak perlu untuk berulang jauh dari Jakarta ke Malaysia, memerlukan masa yang lama dan juga memerlukan wang yang besar. Jadi dengan adanya media massa ini, dengan adanya kantor berita Islam, laman webnya dan melalui Facebook, kita dapat menyiarkan langsung dari Malaysia dan hingga ke sini, hingga ke kantor berita Islam ini, dia akan menyebarkan pula ke seluruh dunia. Jadi bila di situ kita dapat mengetahui bahawa acara ataupun agenda yang diadakan mengenai Palestina ataupun acara-acara mengenai dengan Islam, dakwah Islam akan dapat disampaikan di seluruh dunia. Ya, jadi akan menjadi tarikan kepada seluruh dunia, ya, kepada orang Islam di seluruh dunia untuk bersepakat, bersatu padu dalam membebaskan Palestina, Aqsa dan lain-lainnya. Baik. Nah, kami coba untuk ke Amira Syaja'ah binti Azmi, ya. Setelah tadi mengikuti kunjungan studi dan mendapatkan arahan-arahan. Nah, ini dan tadi disampaikan juga bahwa ini suatu program, ya, di acara kunjungan Muhibah Silaturahim ke Nusantara. Bagaimana perkembangan jurnalis di University Sultan Zainal Abidin selama ini dalam perkuliahan di kampus? Apakah sudah berjalan atau mungkin ya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada perkembangan yang di Universitas Sultan Zainal Abidin sendiri, perkembangannya majoriti penyebaran maklumatnya adalah berdasarkan media massa. Jadi apa-apa maklumat diletakkan dalam portal. Jadi semua pelajar perlu alert, ya, perlu alert dan melihat apa-apa maklumat berkait dengan itu di media massa. Jadi semuanya berkisar di media massa sahaja, iaitu di universitas kami. Jadi di sana juga memang kami menyokong sepenuhnya agensi MINA ini untuk menyebarkan dakwah melalui media massa, kerana hari ini terutamanya di kampus sendiri, ya, penyebaran maklumat penyebaran di media massa lebih kepada perkara yang lebih melalaikan, ya, melalaikan. Jadi pembawakan dakwah Islam, atau kalau di universitas kami sendiri menggunakan moto wadah dakwah melalui mata pena, ya, boleh membawa masyarakat kampus sendiri untuk mengenal, untuk mengetahui tentang isu semasa Islam, ya, di melalui media massa. Wallahualam. Baik, Ukti, ya. Nah, kemudian pengembangan-pengembangan sendiri dari jurnalis di kampus sudah sejauh mana? Sampai tingkat apa lah, ya? Apakah memang sudah menjalin kerjasama mungkin dengan kampus-kampus lain, ataupun mungkin tingkat internasional, negara-negara lain yang sudah pernah dicoba? Ya, perkembangan di kampus saya sendiri dari Persatuan Penerbitan Kreatif Indonesia, ya, sendiri, kami masih di tahun yang pertama. Jadi perkembangannya masih di lingkup mahasiswanya sendiri, belum lagi di internasional seperti yang dikatakan tadi. Ya, dan kami di sendiri berusaha untuk menggerakkan persatuan kami menggerakkan persatuan kami melalui media massa, melalui artikel yang dihasilkan, berita-berita yang dikarang sendiri oleh kami. Dan sebenarnya kami sebenarnya kekurangan lagi dari sudut zakat, tenaga semuanya. Jadi masih belum boleh bertapak secara kukuh. Oke, untuk Ukti Munira ya, kami coba kembali ke Abu Hasan. Ya, tadi setelah mengikuti, menjalankan semua apa yang sudah diagendakan, yaitu kunjungan studi dan mendapatkan arahan-arahan dari Ustadz Ali Farhan Sani, ini apakah dari university ini suatu agenda utama? Nah, kemudian dengan adanya ini, seperti apa nanti perkembangan yang akan dilaksanakan di University Sultan Zainal Abidin? Alhamdulillah, jadi setelah kami mendapat semua, mendengar semua ceramah tentang kontributor Islam ini, insyaAllah kami akan mula mewujudkan satu badan ataupun mewujudkan kru-kru yang bisa menjadi mewar-mewarkan berita. Ya, di mana kita akan mulakan di universiti kita dengan di bawah badan kreatif Indonesia. Kita akan cuba mengembangkan lagi, mencari ahli-ahli supaya ahli meramai. Bila ahli ramai, kita akan cuba menawarkan kepada masyarakat terdekat, ataupun kita menawarkan kepada pelajar-pelajar, tak kira apapun bidang yang kita bidang pelajar yang kita akan tawarkan. Jadi bila sudah sampai, kita insyaAllah kita akan cuba mewujudkan satu, mungkin macam kantor di sini, kita akan cuba mewujudkan satu pejabat di mana kita boleh berurusan, yang senang kita, mudah untuk kita berurusan, jika kita mendapati beberapa acara yang berkaitan membebaskan Palestin ataupun berita-berita mengenai Syiah yang sekarang ini berleluasa terutamanya di Malaysia. Jadi kami akan berusaha lagi dengan mencari, memawarkan kepada, mungkin kepada pemerintah ya, kepada terutamanya di negeri Terengganu. Setelah itu kami mungkin akan bersatu dengan universiti-universiti yang terdekat, antaranya Universiti Malaysia Terengganu di hadapan saja. Dengan itu kita bisa kuat lagi institusi kita, dan kita boleh juga dengan imtiaz ya, yang baru ini, yang kemarin datang melalui Indonesia. Jadi dengan itu kita dapat baru dua, bila kita boleh, kita boleh membuka dua agensi di Melaka dan Terengganu. Jadi di situ kita akan dapat mengembangkan lagi seperti di Kuala Lumpur dan di negeri-negeri lain. Baik, nah tadi sudah sempat sampai penandatanganan MOU atau kerjasama dalam pemberitaan-pemberitaan nantinya. Apakah ini tadinya sudah direncanakan juga dari University Sultan Zainal Abidin, bahwa nanti hasil dari kunjungan studi ini sampai ke tingkat penandatanganan MOU seperti apa? Itu juga salah satu rencana, sebab kita bukan sahaja datang untuk bersaudara, melakukan perhubungan saudara, tapi kita juga datang untuk mengambil jika ada peluang untuk kita menyertai macam kautub berita Islam ini. Jika kita ada peluang, kita juga akan cuba mengambil itu. Dan ternyata ada penatangan, ada projek ya, yang boleh kita masuk sekali, iaitu yang ditandatangan tadi sebentar tadi. Ya. Yeah. Kemudian bagaimana tanggapan Ukti Amirah Sajaah setelah pelaksanaan penandatanganan MOU ini? Mungkin tidak direncanakan dari awal di sana ya. Dan kemudian seperti apa follow up nanti setelah di kampus dengan adanya MOU tadi? Ya, saya datang ke Mina ini sebenarnya hanya sebagai wakil sahaja ya, untuk mengambil ilmu di sini. bagaimana MINA agensi beroperasi. Kerana kami baru juga tahun jagung, ya, tiada lagi kekuatan ada sudut tu. Jadi kami cuma, sangkaan kami cuma tidaklah sampai ke tahap MOU, lelangan MOU ini. Tapi alhamdulillah telah ditandatangani perjanjian ini. InsyaAllah saya yakin insyaAllah lepas ini persatuan kami bisa bergerak dengan lebih jauh dan lebih luas lagi, walaupun berada di kampus sendiri, tapi melalui telur alam maya. Itu ya. Jadi dari sudut itu kami bisa menjalankan pelbagai aktiviti. Kalau sebelum ini aktiviti kami sangat terhad kepada pelajar-pelajar, ya, hanya kepada hanya kepada bengkel editor, tapi majalahnya belum ada, ya. Kalau begini, insyaAllah laman setahunnya kembali buat operasi dengan lebih aktif lagi seperti ini, insyaAllah. Yeah. Baik, okey, ya. Kemudian kami akan coba untuk bercakap-cakap dengan Ustaz Ali Farhan Sani selaku Ketua Redaktur di Kantor Berita Islam Mirage News Agency ini. Baik, Pak Ustaz, setelah kita dengarkan tadi paparan atau penyampaian dari Abu Hasan dan juga Ukti Amira Syaja'ah, ini akan menjadikan satu tambahan wawasan kita semua dan juga Pak Ustaz selaku pengurus dari Kantor Berita Islam Mirage News Agency ini. Nah, tanggapan Pak Ustadz seperti apa dengan informasi-informasi ini? Dan juga setelah diadakannya kunjungan studi di Kantor Berita Islam Mirage News Agency ini. Iya, yang pertama saya bersyukur atas kehadiran saudara-saudara kami dari Malaysia. Tadi sudah disebutkan juga kita ini satu saudara. Tapi bukan hanya persaudaraan dalam bidang ukhuwah, dalam bidang pendidikan, studi, termasuk persaudaraan dalam media. Tadi di pengantar saya sudah sampaikan bahwa media sekarang dikuasai Zionis yang merusak Islam, mendiskreditkan Islam, menyudutkan perjuangan Islam. Nah, kita ingin bergerak bersama karena MINA ini milik kita semua, milik umat Islam di Indonesia, di Malaysia, bahkan bukan hanya di Terengganu. Tadi akan kita kembangkan terus, ya, ke Melaka, ke tempat-tempat lain seluas mungkin, supaya apa? Supaya kekuatan Islam itu terus menyatu Indonesia, Malaysia, nanti terus bergerak ke berbagai-bagai penjuru dunia melalui jaringan yang ada di Malaysia, jaringan yang ada di Indonesia. Saya kira pertemuan tadi sangat bersejarah, bukan sekedar MOU hitam di atas putih, tapi ruhnya adalah jihad untuk Islam melalui media. Baik, Pak Ustaz. Nah, kemudian Pak Ustaz, tadi juga sudah kita dengar bersama setelah penandatanganan MOU ini, mereka akan memfollow up atau menindaklanjuti. Nah, kemudian dari Kantor Berita Islam Mirage News Agency sendiri, ini untuk bisa memberikan spot dengan adanya follow up nantinya, program apa saja nanti yang akan diberikan untuk selanjutnya? Ya, dari program Memorandum of Understanding ini atau MOU ini kan kita mengadakan barter pemberitaan. Kalau ada berita-berita Islam di Terengganu, Malaysia dan sekitarnya, kirim ke sini, ke MINA, nanti kita edit. Kalau kita punya berita-berita dari berbagai dunia, kita kirim juga ke klub Terengganu tadi, publisher. Itu yang pertama, jadi pertukaran exchange news information, berita dan informasi. Yang kedua, activity, yaitu pelatihan atau training atau kampanye kewartawanan, ya. Mungkin nanti dari MINA Pusat di sini Jakarta akan melawat ke Malaysia mengadakan kampanye di Terengganu, di UNISA. Nanti UNISA mengajak universiti yang lain diundang. Nanti mungkin ke Melaka di IMTIAS, ya. Di IMTIAS juga kita akan hidupkan. Kemudian nanti program-program lain, kalau ada acara press conference atau seminar di Turki atau di London misalnya, nanti kita akan ngajak dari Malaysia berangkat, dari sini berangkat atas nama MINA untuk memonitor dan meliput agenda-agenda perjuangan Islam, terutama yang berkaitan dengan bantuan untuk kemerdekaan Palestina dan Al-Aqsa. Ya baik Pak Ustaz. Nah, baru saja MOU dengan perwakilan dari negara Malaysia, apakah ini dengan negara-negara lain di luar Malaysia atau mungkin benua-benua lain, ini juga sudah pernah dilaksanakan MOU tentang pemberitaan-pemberitaan yang berhubungan dengan Mirat News Agency ini? Ya, kalau MOU secara resmi dengan dunia internasional, mungkin ini yang pertama nih dengan UNIZA. Adapun dengan Anadolu Agency dari Turki, IHH, OIC, kemarin kita baru penawaran, tapi masih menunggu jawaban. Kalau koresponden kita ada di Gaza, di Mesir, di Malaysia, Kuala Lumpur tadi ya, kemudian di Sudan, itu kan anggota kita, MINA. Tapi kalau yang internasional MOU, ini insya Allah yang pertama dan akan terus berkembang. Nanti dari Terengganu ngajak media yang lain, ngajak universitas yang lain untuk bekerja sama juga dengan MINA melalui UNIZA ini. Jadi insya Allah ini karunia dari Allah yang sebelumnya kami juga belum merancang sampai ke tingkat ini. Kami hanya minta menjelaskan tentang MINA, sudah kami jelaskan. Nah kalau sekedar begini nanti lisan pulang nggak ada dokumen, nah, kita buatlah. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi langkah awal untuk pengembangan MINA, pengembangan UNIZA juga, kreatif publisher tadi ya, kreatif publisher yang ada di sana supaya berkembang terus. Insya Allah itu targetnya. Oke Pak Ustadz, dari sisi pemberitaan Pak Ustadz ya, ini kan kalau MINA ini sudah internasional. Nah, kemudian nanti apa selanjutnya untuk UNIZA sendiri? Ini kan baru tahap awal di kerjasama pemberitaan ini. Nah, mungkin ada gambaran-gambaran pemberitaan-pemberitaan awal, apakah sama menu-menu atau momen-momennya sama dengan Mirror News Agency di pusat? Ya, kita kan think globally at locally ya, bervisi global. Visinya kita membebaskan Aqsa, mengangkat dunia Islam. Lokalnya nanti apa yang bisa dikerjakan oleh UNIZA, teman-teman di Malaysia, umpamanya akan mengadakan wawancara eksklusif dengan Ibu Rohimah ya, tokoh pendidikan Malaysia. Kita kan nggak bisa wawancara kalau di sini kan hanya sepintas-pintas. Nanti teman-teman dari UNIZA wawancara, wawancaranya kirim ke sini, nanti kita publish dalam 3 bahasa, Indonesia, kemudian Inggris, sama Arab. Mungkin edisi Malaysianya juga ada nanti, itu terserah dari teman-teman Malaysia. Silakan diterbitkan dalam edisi Malaysia. Kemudian nanti mungkin dari teman-teman ini, kampus suatu waktu bicara dengan rektor atau ketua UNIZA. Bicara bagaimana sih pengembangan mahasiswa di sana. Kemudian bicara dengan rektor universiti yang lain, dengan Menteri Pendidikan. Jadi semua potensi-potensi tema-tema topik Islam, perjuangan dari Malaysia akan kita angkat. Dari Indonesia juga kita angkat. Jadi ada pertukaran informasi Islam, bahwa Islam itu ternyata punya potensi di mana-mana. Ini baru 2 negara ya. Bagaimana nanti kalau akan berkembang ke Eropa, ke Amerika, ini kan luar biasa nih. Jadi Islam itu harus kita lah yang akan membangkitkan semuanya, insya Allah. Bismillah. Baik Pak Ustaz, kami kembali ke Abu Hasan ya. Apa yang sudah kita dengar dari Ustaz Ali Farhan Sani cukup luas penjelasannya. Nah, kemudian dari kampus University Sultan Zainal Abidin untuk persatuan jurnalis di kampus sendiri sebenarnya seperti apa? Mungkin dari sisi kru, apakah cukup banyak atau mungkin beberapa orang saja? Alhamdulillah di, kalau di universiti seperti yang dikatakan oleh saudari saya tadi, kelab kreatif publisher ni masih tidak mencukupi dari segi ahli untuk membawarkan berita, masih lagi mencari ahli-ahli untuk lebih menjadi lebih ramai. Jadi dalam peringkat sekarang ini kami masih dari dalam lebih orang kata peringkat percubaan ya. Kita mencuba untuk mencari ahli lagi ramai. Kita cuba untuk melatih yang sedia ada supaya menjadi lebih kreatif dan lebih bekerja, yang ini lebih aktif ya, lebih aktif dalam melakukan bergerak dalam dalam kelab ini, dalam menyampaikan berita-berita supaya orang ramai ataupun mahasiswa-mahasiswa yang lain dapat menarik, ya, menarik perhatian untuk menyertai dalam kelab kreatif dan publisher ini. Jadi untuk internasionalnya mungkin tidak bisa lagi kerana kami kekurangan, pertama dari segi ahli, yang kedua kita kekurangan dari segi support, ya. Kerana kita tidak mempunyai macam ini, MOU ini, jadi kita agak sukar untuk memperolehi dari segi dana, ya, untuk kita memperluaskan lagi kelab kita, supaya kelab kita itu berkembang lagi. Jadi, terima kasih. Nah, kami coba untuk ke Ukti Amira. Baik, untuk perkembangan berita-berita di kampus UNIZA sendiri, apakah ini juga sudah pernah diadakan atau diliput tentang berita-berita internasional, khususnya Timur Tengah, mengenai Palestina? Nah, ini seperti apa? Ya, kalau berita itu sekarang ini masih belum ada. Cuma artikelnya ya ada. Karena untuk maklumat, ya, persatuan kami ini adalah persatuan pelajar yang pertama yang menggerakkan dengan visi wadah dakwah melalui mata pena, melalui berteraskan dakwah. Ya. Jadi di apa itu? Di UNIZA sendiri, ya, di UNIZA sendiri kita mempunyai satu pelan yang untuk membawa mahasiswa sendiri ke menyedarkan tentang masing-masing ada tanggungjawab yang perlu dibawa dalam dakwah ini, ya. Bukan banyak kekangan menjadi seorang mahasiswa ini, banyak kekangannya, ya. Jadi dalam bidang ini juga, dalam bidang media massa, kami perlu berusaha dengan lebih kuat untuk menggerakkan lagi. Baik, Ukti. Dari sisi pemberitaan, ya, berjalannya berita-berita yang sudah update lah, ya. Nah, ini adakah kendala-kendala dalam merilis berita, memberitakan, ya, semua yang didapatkan dari sumber-sumber lain? Apa kendala-kendalanya untuk bisa melancarkan jalannya berita-berita di kampus UNIZA sendiri? Ya, kendalanya apa, ya? Kendala. Iya. Maksud kendala. Halangan, kesulitan. Oh, obstacle. Ya, kekangan, kendala yang dihadapi oleh, karena kami sendiri daripada pelajar sendiri, mahasiswa sendiri, ya, kekangannya, ya, waktu kelasnya, terus ya, ilmu kekurangannya masih kurang, ya. Satu lagi dari sudut penulisan juga, untuk menulis juga memerlukan waktu, memerlukan idea, memerlukan yang paling penting itu kaumah itu sendiri, ya. Ya, kali memang penulisan ini kalau rata-rata di kalangan mahasiswa sangat jauh sekali, ya, sampai saya sendiri pun sukar untuk memulakan penulisan itu sendiri dengan tenggat yang panjang, ya, sukar juga oleh mahasiswa. Baik, kami ke Abu Hasan. Selama ini untuk mendapatkan bimbingan tentang kewartawanan di kampus sendiri seperti apa? Sepertinya kami ada beberapa dosen, yeah. Kami minta bimbingannya, walaupun dosen itu tak beberapa mahir dalam bidang ini, ya, kami cuba macam berlatih dosen memberi satu tajuk atau satu tajuk untuk berita. Jadi kami berlatih di hadapan, mula-mula kita di hadapan rakan-rakan, di hadapan ahli-ahli saja. Lepas itu kita cuba untuk adakan, macam kalau kami di kafe, di kafe, kafenya besar, kami adakan satu program macam ini, program macam program debat. Ha? Jadi kami adakan juga macam program macam ini, kita membawakan berita, berita mengenai isu-isu ni, isu-isu mengenai Islam, dakwah Islam, dan mengenai Palestina, ada juga mengenai Syiah dan lain-lainnya. Di mana kita, bila kita buat di situ, satu-satu ia melatihkan kita, melatih ahli-ahli supaya berani, lebih berani untuk bercakap. Ya. Ya. Ya, keduanya kita dapat menawarkan ataupun menarik perhatian daripada mahasiswa-mahasiswa lain. Kan yang di kafenya semua orang pergi makan, orang pergi beli makan. Jadi dalam masa yang sama, mereka dapat menarik perhatian supaya kita mendengar apa yang kami wawarkan di situ. Ya, dengan cara itu, sudah sedikit demi sedikit dapat juga melatih diri kami buat masa sekarang ini, ya. Kerana tidak ada lagi yang profesional yang boleh mengajar kami tentang kewartawanan ini. Baik, kami coba ke Ustaz Ali Farhan Sani. Setelah kita dengar tadi, ya, dari Abu Hasan, Ustaz, ini memang dari sisi sumber daya manusia atau SDM-nya masih sangat minim. Kemudian juga dari skill ilmu kewartawanannya juga masih cukup inilah, ya, masih perlu banyak bimbingan-bimbingan tambahan ilmu lagi. Nah, ini rencana atau program untuk SDM dan ilmu-ilmu kewartawanan sendiri, gambaran dari Ustaz Ali Farhan Sani, khususnya dari kantor berita Islam Merit News Agency, ini seperti apa ke depan? Ya. Mereka berpotensi luar biasa. Bukan, tadi disebutkan masih kurang, punya kelebihan luar biasa, punya semangat, punya ruh, itu yang penting. Soal ilmu, itu memang proses, ya. Pendewasaan kan perlu proses. Ilmu tidak serta-merta langsung bandeng, enggak. Dengan adanya wadah persatuan penerbitan, Namina ingin membackup agar potensi mahasiswa yang relatif banyak di sana itu punya mindset berpikir yang lebih luas bahwa perjuangan Islam, walaupun dia orang Malaysia secara kewarganegaraan, tapi dia warga negara dunia yang berjuang untuk dunia. Nanti akan berjuang di internasional, bisa mengadakan debat di UN, di mana-mana. Nah, maka tadi di antara kesepakatan ini kan kerjasama pemberitaan, kemudian activity, training atau kampanye kewartawanan, ya, supaya apa, meningkatkan ilmu kewartawanan teman-teman kita yang di Malaysia, sehingga dia bukan berpikir saya mahasiswa UNISA untuk UNISA, enggak, bahwa saya memang di sana, tapi perjuangan saya untuk Islam fil alam. Nah, untuk Islam fil alam itu nanti difasilitasi oleh Mi'raj News Agency. Jadi insya Allah yang tadi sudah disepakati, sehingga nanti mahasiswa yang tadi disampaikan Amirah, kok susah sekali nulis misalnya. Tapi kalau kita sudah tampilkan dunia ini, itu betapa luasnya, tidak akan kurang. Saya harus nulis perjuangan Islam di London, dia nggak boleh pakai jilbab, kenapa? Saya harus tulis bahwa jilbab itu hak asasi manusia, kirim ke London, ke Palestina, Israel itu macam-macam sama Palestina, kita harus kirim, Indonesia bersuara, Malaysia bersuara. Jadi artinya banyak ide di dunia ini, selebar dunia ini, itulah idenya. Jadi tiap detik itu ada ide. Nah, karena mereka ini mahasiswa, ada kuliah, ada belajar, nanti di setelah waktu itu mungkin sore atau malam kita adakan kegiatan jurnalistiknya, sehingga kemampuannya meningkatlah. Misalnya potensi masih luar biasa, ini masih bisa berkembang terus. Nanti insya Allah kita jadwalkan, ya, agendanya. Kami menunggu dari UNISA kapan, kalau dari UNISA ke sini kan banyak orang ke sini, mungkin ongkosnya terlalu banyak, mending kita kirim dari sini satu orang untuk 2-3 hari. Undanglah universiti yang ada, mungkin nanti ke Imtiaz Melaka juga, di sana diadakan. Sehingga tumbuhlah para pejuang Islam di seluruh dunia, berawal dari Indonesia dan Malaysia. Insya Allah itu. Ya, baik. Semoga ini program-program yang sudah direncanakan ini bisa berjalan dengan baik, Pak Ustadz, ya. Sehingga nanti pengembangan kantor berita Islam Mirat News Agency di Malaysia ini bisa terwujud dengan baik, Pak Ustadz, ya. Nah, baik, Pak Ustadz, sebelum adanya MOU tadi dengan UNISA, Pak Ustadz, mungkin ini informasi-informasi tentang kantor berita Islam Mirror News Agency sendiri seperti apa sementara ini Pak Ustaz? Informasinya kita dapatkan dari dua. Pertama, portal-portal news agency yang ada di seluruh dunia kita ambil dari Middle East, dari Europe, dari Amerika, Australia, termasuk Asia, Asia Timur, Pasifik, Indonesia, Malaysia. Kita rangkum di sini, di editing, kemudian kita publish dalam tiga bahasa, Indonesia, Arab, Inggris. Yang kedua, reportase langsung koresponden kita, nanti termasuk di Terengganu kita jadikan koresponden atau biro, di Kuala Lumpur sudah ada, di Sudan yang Gaza, Mesir sudah ada. Mereka langsung wawancara, wawancara itu yang bernilai global, strategis, itu isu Islam semasa, kita angkatlah di Mina, kita terjemahkan juga tiga bahasa. Jadi intinya kita melawan hegemoni dunia melalui pemberitaan Mina. Walaupun kelihatannya lokal dari Terengganu, lokal dari Cilengsi ini, tapi kalau kita angkat ke dunia, insya Allah jadi global. Jadi target kita mewarnai dunia dengan kantor berita Mina. Nah, kantor berita ini tugasnya mensuplai ke seluruh koran-koran. Jadi nanti kirim ke koran, kirim ke kampus, kirim ke sekolah-sekolah, kirim ke pesantren kalau di Indonesia, kirim ke news agency yang lain berita-berita kita ini, sehingga berita Mina ini ikut mewarnai dunia. Insya Allah itu targetnya. Baik Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz sampaikan bahwa umur dari kantor berita Islam Mirror News Agency ini baru 1 tahun ya. Masya Allah. Dengan Ustadz ya. Iya. Nah, kemudian dengan umur yang masih minim ini Pak Ustadz, ini tentu tantangannya cukup berat ya, Pak Ustadz, untuk bersaing dengan kantor-kantor berita internasional lainnya. Nah, sementara ini tantangannya apa Pak Ustadz untuk mempertahankan agar kantor berita Islam Mirror News Agency ini tetap eksis di pemberitaan-pemberitaan internasional? Ya. Sekarang masalahnya bukan soal waktu. Kalau 10 tahun dia diam bergerak, ya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau setahun bergerak cepat, dia dapat. Seperti tadi Unisa, rasanya belum bergerak ya. Nanti tahun depan dia harus lebih cepat lagi bergerak. Sama juga kita. Walaupun terus terang kita masih jauh. Karena persaingan kita memang luar biasa. Ada puluhan kantor berita Inggris, kantor berita berbahasa Inggris, kantor berita mereka lah. Demikian juga di Indonesia, Malaysia. Ini perjuangan yang sungguh sangat luar biasa. Maka dengan adanya network, MOU dengan Malaysia, nanti kembangkan dengan Turki, dengan yang lain, ini kita jadi ringan. Kalau ada pepatah di Indonesia itu, berat sama dipikul, ringan sama dijunjing. Kalau kita, sama ya, kalau kita angkat bersama-sama jadi ringan. Itulah konsep berjamaah. Kalau dalam media Islam ini berjamaah, insya Allah menjadi lebih mudah. Saya kira targetnya nggak usah muruk-muruk, yang penting karena ini jihad, amal soleh, tantangan itu ada, itu wajar. Tantangan itu harus dihadapi dengan bismillah. Kita maju bersama Allah, insya Allah akan sukses. Baik Pak Ustaz, terima kasih. Kami kembali ke Abu Hasan ya. Abu Hasan, apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Afani, ke depan tantangan akan lebih berat untuk Uniza sendiri dalam mengembangkan berita-berita, terutama di pemberitaan-pemberitaan yang nantinya skupnya internasional ya. Nah, setelah nanti kembali ke Malaysia, ya, apa yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti MOU ini untuk sementara ini? Alhamdulillah, apabila sarangannya, apabila kami pulang ke Malaysia, yang pertamanya kami meneruskan seperti biasa ni kelab kami, dan seterusnya kami akan cuba untuk menambahkan lagi usaha kami, kegiatan kami, aktiviti-aktiviti supaya kelab kami lebih berkembang, terutamanya setelah kami menandatangani MOU di sini. Jadi kami akan cuba mengembangkan lagi dengan memperolehi support daripada mungkin daripada pihak atas ini Niza, dengan mengadakan program-program besar seperti menjemput orang dari Gaza mungkin ya, untuk memberi tazkirah atau penceramah bagaimana keadaan di sana ya. Jadi di situ dapat melatih kami akan dapat melatih kami untuk menjadi warga berita, di samping kami dapat menarik ahli-ahli ramai untuk mengambil kerjasama, membantras supaya Palestina dibebaskan ya, supaya isu-isu lain seperti isu Syiah dikurangkan, dan seperti di negeri-negeri lain kita dapat membantu sama ada bukan saja dari segi kewangan, tapi kita dapat juga membantu dari segi kita memberi dengan memberi berita ya, dengan kita memberi doa. Last kali kita memberi doa, yang pertama, yang kedua tadi kita dengan memberi berita bagaimana keadaan di negara sana berbanding dengan negara kita, agar negara kita ni mengambil juga mengambil cakna kerana kita sama-sama Islam ya. Jadi memang akan banyak halangan. Jadi apa, bila banyak halangan, itulah halangan itulah yang akan mematangkan diri kita ya, untuk kita bagaimana kita nak survive untuk kerja-kerja berjihad terutamanya, di mana Allah Taala suka orang berjihad. Jadi dari situ kita usah risau sangat, kerana apabila kita nak berjihad berniat baik untuk membantu saudara seagama dengan kita, Allah Taala akan membantu kita insya-Allah. Ya, yeah, baik. Terima kasih Abu Hasan ya. Ke Ukti Amirah, apa yang akan dikerjakan dengan waktu yang cepat ini nanti setelah sampai di kampus Uniza Malaysia dengan adanya MOU tadi yang sudah disepakati, sudah ditandatangan? Ya, sampai kami di Malaysia, insyaAllah gerak kerja kami perlu lebih pantas ya. Terutama dari kalangan ahli sendiri, kami akan mengumpulkan bakat-bakat ahli yang tadi ada, dan masa sama kami mengajarkan apa yang kami telah dapati di sini, cara-cara kewartawanan, mungkin sedikit ya yang apa yang kami dapat ya, bagaimana cara menulis berita ya, secara slow-slow, secara sedikit demi sedikit kami cuba untuk melatih ke ruang berita ya, kami akan cuba tiap-tiap minggu akan buat berita semasa. Ya, itu antara usaha insyaallah. Ya, insyaallah. Baik. Diambil dari ini nah, beritanya itu yang Inggris ada, Indonesia. Indonesia mungkin di Malaysia kan dulu bahasanya. Misalnya di situ kami ngambil dari kantor kita yang ada di Turki. Nah, mungkin dari Indonesia belum dapat informasi, karena sudah ada MUI tinggal ambil aja sumbernya dari Mina. Ya, berita protes Turki terhadap tentara Amerika misalnya, nanti diambil, nah dimasukkan ke kolom Unisa tadi. Demikian juga sebaliknya, Mina melihat Unisa ada tulisan yang menarik tentang apa misalnya tentang dakwah, kita ambil masukkan ke Mina. Inilah namanya kerjasama, cooperation. Oke, dari Ustaz Ali Farhan Sani telah memberikan arahan-arahan seperti itu, bisa diambil dari Mirage News Agency, berita-berita yang nanti bisa dibahasakan ke bahasa Malaysia ya. Oke, nah baik ya, karena keterbatasan waktu, acara dialog siang kali ini di Radio Arsata akan segera kita akhiri. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin harapan apa sih ke depan dengan adanya kerjasama antara Indonesia itu sendiri dengan kantor berita Islam Mirage News Agency di Indonesia ini? Jadi harapan saya agar lebih agensi kita lebih berkembang ya, tidak dikira walaupun di Indonesia, tidak khususkan kepada tempat ini saja di Bogor, dan di Malaysia juga tidak khususkan kepada hanya di Terengganu dan di Melaka, dan kita harap akan lebih berkembang ke seluruh Malaysia insyaAllah. Dan di situ kita harap juga akan kerjasama antara kita dapat berjalan dengan lebih lancar ya. Usaha-usaha akan kita giatkan agar supaya orang ramai mendapat maklumat ya, maklumat yang penting. Dan juga saya berharap agar kita bisa bertemu lagi nanti di masa-masa akan datang insyaAllah, supaya kita lebih mengeratkan hubungan lagi dan kita boleh bisa berkongsi lebih aktiviti, lebih berkongsi cara-cara ataupun kaedah-kaedah yang lebih bagus untuk kita memajukan ataupun mengembangkan agensi-agensi kita. InsyaAllah. Allahu'alam. Amin, amin. Baik. Okay, Munira, mungkin harapan selain apa yang sudah disampaikan oleh Abu Hasan, ada harapan-harapan lain dari Ukti? Kami persilakan. Alhamdulillah, harapan saya kami telah mendapat supporter yang sangat hebat dari sini. Ya, supporter ini adalah supporter pertama kami dan kami akan bekerja keras. Bekerja keras untuk meluaskan lagi di kampus kami, saluran berita di kampus kami, dan menedahkan manusia, menedahkan mahasiswa sendiri tentang realiti yang berlaku sekarang, biar mereka buka mata melihat dunia hari ini bukan seperti di kampus mereka yang aman damai. Ya, begitu. InsyaAllah dengan ini saya berharap, saya mendoakan juga saya minat agensi dengan kerjasama antara minat agensi dan Persatuan Penerbitan Kreatif Indonesia akan terus terus saling support, menyapot saling, ya, saling support ya antara satu sama lain, insyaAllah. Okay, terima kasih Ukti dan Abu Hasan. Terakhir, harapan dari Minang sendiri, Pak Ustadz ya, Kantor Berita Islam Mirage News Agency, seperti apa harapan setelah dengan Unizah menjalin kerjasama, bahkan sudah penandatanganan MOU tadi? Kerjasama atau harapan saya atas kerjasama ini, ya, tadi sudah disebutkan mahasiswa-mahasiswi yang ada di Malaysia, Terengganu khususnya, bahkan nanti seluruh dunia harus bergerak dalam satu langkah yang sama melawan kezaliman ini melalui pemberitaan, melalui artikel tulisan yang ada, yang difasilitasi oleh MINA, sehingga harapannya MINA ini sebagai motor penggerak utama perlawanan cyber war melawan Zionis. Dan kami melihat potensi yang sangat luar biasa dari teman-teman Malaysia yang punya semangat, tinggal diisi semangatnya ini dengan ilmu, karena ini harus dengan ilmu supaya bisa berperang dengan cara yang baik, ya. Jadi saya sangat yakin bahwa Islam ini akan berjaya melalui media yang di dalamnya digerakkan oleh para pejuang-pejuang media dari Indonesia dan dari Malaysia, insyaAllah. Pesan terakhir, Pak Ustadz, mungkin ada yang akan disampaikan? Sepulang dari sini, mungkin istirahat dari 2 hari, setelah itu harus bangkit maju. Bahwa berita Islam itu tidak akan berkembang kalau kita tidak mengangkat. Mahasiswa itu akan terdiam kalau tidak kita isi ini loh, ternyata dunia Islam jangan hanya berpikir Malaysia, itu yang di Palestina, yang di Myanmar, yang di Rusia, saudara-saudara kita Muslim banyak yang tertindas. Kenapa Anda diam saja? Anda harus bergerak dong, harus bangkit bersuara. Lewat apa? Ini lewat media. Jadi nanti kalau ada, misalnya ada orang Islam pakai jilbab, tidak boleh, peraturan dilarang di Swedia umpamanya. Itu adakan demo mahasiswanya, walaupun cuma 20-30 orang, bikin poster, spanduk, kami menolak. Kita beritakan di sini, kirim ke seluruh dunia. Sehingga orang Swedia nanti, wah, ternyata kita di demo, ya udah pakai jilbab boleh. Itu dampak dari media. Kalau nggak pakai media, nggak akan dengar. Tapi kalau pakai media, walaupun 20 orang di Terengganu, kita suarakan dalam 3 bahasa, mereka pasti akan, ya, takluklah dengan berita kita. InsyaAllah. Dan Malaysia punya potensi. Baik, Pak Ustaz. Terakhir, sebelum kita akhiri acara dialog siang kali ini, mungkin ada kesan-kesan dan pesan yang akan disampaikan dari Uniza terhadap Kantor Berita Islam Mirage News Agency. Jadi yang terakhir kalinya, terima kasih banyak di atas segala maklumat-maklumat yang diberikan oleh Kantor Berita Islam di sini. Jadi kami berharap kesannya akan lebih memberi kami peluang, akan lebih meningkatkan semangat kami dalam melakukan aktiviti-aktiviti ini, mewartakan berita. Jadi kalau ada yang kurang itu, kami mohon maaf sekiranya kami ada kekurangan selama kami menetap di sini. Dan harap-harap kita bisa bekerjasama dengan lebih elok di masa akan datang, dan kita tidak akan putus dari kita berhubung, insyaAllah. Dan akhir sekali, kita saya wakil daripada mahasiswa Uniza daripada Malaysia. Ingin mengucapkan terima kasih dan sebelum kami komisi, semoga ukhuwah yang terjalin antara kita kekal selamanya, insyaAllah. Okey, baik, terima kasih sama-sama. Terakhir, untuk kesan dan pesan dari Ukti Amira Syajah, kami persilakan. Okey, izinkan sebelum untuk oleh-oleh yang akan bakal dibawa pulang nanti, izinkan saya mengambil semangat di sini, ya, ilmu-ilmunya di sini minta direstui, ya, untuk dibawa ke sana. Semoga gerak kerja kita untuk beramal soleh menyebarkan dakwah amal ma'ruf nahi munkar kepada masyarakat semua tersampai jelas visi-misi kita untuk memperjuangkan Islam itu sendiri di muka bumi, insyaAllah. Baik, terima kasih jazakumullah khairan katsiran atas cakap-cakap dari Abu Hasan bin Abu Bakar Ukti Amirah Syaja'ah binti Azmi dan juga Ustaz Ali Farhan Sani yang sudah bergabung bersama kami melalui Radio Al-Fata dalam acara Dialog Siang. Semoga apa yang sudah disampaikan dan waktu yang sudah diluangkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat menjadi amal yang soleh. Terima kasih Ustaz Ali Farhan Sani, Ukti Amirah Syaja'ah binti Azmi dan Abu Hasan bin Abu Bakar. Baik, dengan demikian pendengar Radio Al-Fatah dimanapun Anda berada, usailah sudah kami menemani dalam acara Dialog Siang di Radio Al-Fatah. Semoga ini bermanfaat dan Allah catatkan menjadi amal yang soleh, jadikan ilmu buat kita semua. Amin Allahumma amin. Lebih kurangnya Fatih Ahmad mohon maaf yang sebesar-besarnya, sekaligus Fatih Ahmad mohon pamit dan undur diri dari acara Dialog Siang. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.